ini dia balon biru, check it out. Thank you. dulu Pak Anugnya. Kalau yang tadi makan apa? Ini juga makannya apa ya? Nggak ngerti deh.